اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضالي. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Amin. Panjang umur. Amin. Sukses selalu. Amin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian malam ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi tawbati ikuli ma sa'urnani moja Qur'an angan-angan sama nane kabing pindo salat wangi lakonono kabing telu wongkang soleh kumpulono kabing Bapak iku ateng ingkang kaping limo deke wengi ingkang su laman salah siji ne sapa bisa ngelakon insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Amin. Barokah umure. Amin. Barokah rezekiye. Amin. Barokah anak turune. Amin. Kajian malam ini cukup istimewa ditandai turunnya hujan satu hari penuh. Bertema hiduplah dengan kaya hati. Password malam ini, kata kunci malam ini, syukur bagaikan bunga mawar yang harum nan indah. Ia tak akan tumbuh tanpa ditanam, disiram, dipupuk dan dirawat dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Bunga mawar itu beda karo suket. Nek suket iku biasa gak ditandur, cukul karepe